Bismillah, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ila yawmiddin, amma ba'du. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca kitab tafsir yang kita kenal dengan kitab tafsir As-Sa'di. Dan terakhir kita telah sampai pada surat Al-Mutaffifin ayat dari 18 sampai dengan ke-27. Kemudian kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-29 sampai dengan ke-36. Qala rahimahullah ta'ala wa qala ta'ala innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang ajramu, yaitu yang berdosa, yang senantiasa melakukan kemaksiatan, kanu minal ladhina amanu yadhhakun, adalah dahulu mereka ketika di dunia mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza maru bi Wa idza maru bihim yataghamazun, dan jika mereka, yaitu orang-orang yang beriman, melewati orang-orang yang mujrim atau orang-orang yang berdosa, yataghamazun, orang-orang yang berdosa tersebut mengedip-ngedipkan matanya, itu sebuah bentuk penghinaan atau perendahan dari orang-orang al-mujrim yang berdosa terhadap orang-orang yang beriman atau kaum mukminin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, dan jika mereka kembali ke tengah-tengah kaum mereka atau keluarga mereka, itu orang-orang al-mujrim tadi, in qalabu fakihin, mereka bergembira. Wa idza ra'awhum qalu innaha ula'i ladallun, dan ketika mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan innaha ula'i ladallun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang kafir, orang-orang al-mujrim mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, al-mu'minun, adalah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin, dan kami tidak mengutus mereka, yaitu orang-orang al-mujrim, alaihim, kepada orang-orang yang beriman atau al-mu'minin, hafizin, sebagai penjaga mereka. Fal yawmal ladhina amanu minal kuffari yadhhakun, dan pada hari ini atau pada hari kiamat, orang-orang yang beriman yang akan mentertawakan orang-orang kafir. Alal araiki yang gurun, di atas dipan-dipan mereka duduk dan memandang, yaitu orang-orang yang beriman ketika di hari kiamat nanti, mereka duduk di atas as-surur al-muzayyanah, yaitu di atas ranjang-ranjang yang berhias, yang gurun, dan mereka memandang kepada kenikmatan yang Allah siapkan untuk mereka, dan memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun, apakah atau bukankah orang-orang kafir itu telah dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia dahulu. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ingin merefleksikan atau menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika mereka di dunia. Setelah pada ayat sebelumnya Allah menyebutkan tentang keadaan atau balasan bagi mereka, juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan tentang orang-orang yang beriman, al-fujjar dan al-abrar. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan bagaimana keadaan orang-orang kafir dahulu ketika di dunia terhadap orang-orang yang beriman. Maka berkata rahimahullah ta'ala, wa qala rahimahullah ta'ala, lamma dzakara ta'ala jazaa'al mujrimina wa jazaa'al mu'minina. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah selesai menyebutkan balasan bagi orang-orang al-mujrim, yaitu orang-orang yang senantiasa melakukan dosa dari karangan orang-orang kafir atau orang-orang munafikin, wa jazaa'al mu'minina, dan menyebutkan balasan bagi orang-orang, bagi kaum mukminin, di dalam ayat sebelumnya Allah sudah menyebutkan bagaimana al-abrar dan al-fujjar, apa balasan bagi mereka sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Zakara ma bainahuma min at-tafawutil 'adzimi. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat sebelumnya menyebutkan bagaimana perbedaan yang sangat besar di antara balasan bagi al-fujjar dan al-abrar, balasan bagi al-mujrimun dan balasan bagi al-mu'minun. Bagaimana orang-orang al-fujjar Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di dalam as-sijjin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana balasan bagi al-abrar atau al-mu'minun, Allah tempatkan di tempat yang paling tinggi, di illiyun. Maka ini adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ma bainahuma min at-tafawutil 'adzim, dan di antara kedua balasan tersebut terdapat perbedaan yang sangat besar. Tidak sama balasan antara al-fujjar dengan al-abrar. Tidak sama balasan antara al-mu'minun dengan al-mujrimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir? Maka Allah berfirman, "La yastawun." Mereka tidak sama. Dan ini Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan menyebutkan balasan bagi mereka. Beliau menyebutkan ma bainahuma minat tafawutil 'adzim. Di antara keduanya, balasan di antara kedua golongan tersebut itu terdapat perbedaan yang sangat besar. Akhbaru anna al-mujrimina kanu fid dunya yaskharuna bil mu'minina wa yastahzi'una bihim wa yadhhakuna minhum wa yataghamazuna bihim inda mururihim 'alaihim. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang mujrim ini, perlakuan mereka terhadap orang-orang al-mu'minun ketika di dunia. Setelah Allah menyebutkan balasan pada ayat sebelumnya, Allah menyebutkan pada ayat ini bagaimana mereka memperlakukan kaum mukminin ketika di dunia. Maka Allah menyebutkan di sini, beliau rahimahullah taala menyebutkan kanu fid dunya, dahulu mereka di dunia, yaitu orang-orang yang mujrim, orang-orang yang dari kalangan kaum fasik, orang-orang kafir ataupun kaum munafikin, fi dunya yaskharuna bil mu'minin, mereka merendahkan kaum mu'minin, wa yastahzi'una bihim, mereka memperolok-olok kaum mu'minin, wa yadhhakuna minhum, mereka mempertawakan orang-orang mu'minin, wa yataghamazuna bihim inda mururihim 'alaihim, dan mereka senantiasa merendahkan, meremehkan orang-orang beriman, disebutkan di sini dengan cara mengedip-ngedipkan matanya ketika orang-orang beriman lewat di tengah-tengah mereka, ataupun ketika mereka lewat di kalangan kaum mukminin, maka mereka merendahkan, menghinakan, mengolok-olok kaum mukminin. Dan ini senantiasa ya, orang-orang yang senantiasa berusaha berpegang dengan al-haq dari kalangan muwahhidin ataupun dari ahli sunnah, maka akan ada senantiasa orang-orang yang memperolok-olok mereka, merendahkan mereka, baik dengan tuduhan dusta ataupun dengan julukan-julukan yang tidak pantas. dan ini akan senantiasa ada. Ihtiqaran lahum wazdira'an, sebagai bentuk menghinakan dan merendahkan mereka, yaitu merendahkan orang-orang yang beriman. Wa ma hadza tarahum mutma'inina la yakhthurul khawfu 'ala balihim. Dan dengan perbuatan mereka ini, yaitu memperolok-olok kaum mukminin, baik itu dengan merendahkan, memperolok-olok, memtertawakan, mereka merasa tenang. Tenang seakan-akan mereka ini tidak berdosa dengan perbuatan mereka merendahkan kaum mukminin. La yakhthuru khawfu 'ala bali, mereka tidak ada rasa takut sedikit pun akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza anqalabu ila ahlihim, dan ketika mereka kembali, yaitu ke tengah-tengah kaumnya, di tengah-tengah keluarga mereka, yaitu orang-orang al-mujrim tadi, ketika mereka kembali ke tengah keluarganya, ke tengah kaumnya, mereka bergembira, yaitu kembali pada sabahan wa masaan, ketika pagi dan sore hari, inqalabu fakihin, mereka bergembira, masrurun, mughtabitina, dan bergembira, karena mereka telah merasa berhasil merendahkan kaum mukminin, merendahkan orang-orang yang beriman, meremehkan mereka, mengolok-olok mereka. Mereka merasa senang, merasa telah berhasil dengan perbuatan-perbuatan mereka terhadap orang-orang yang beriman. Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa hadza min a'zami ma yakunu minal ightirari, maka ini adalah sebagai bentuk, sebuah bentuk ketertipuan yang sangat besar bagi mereka. Mereka tertipu dengan perbuatan mereka. Mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah benar. Mereka merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan mereka memperolok-olok kaum mukminin, merendahkan kaum mukminin, dan berbagai jenis perbuatan-perbuatan yang merendahkan kaum mukminin yang lainnya. Mereka merasa tenang, merasa gembira. Padahal ini adalah bentuk bahwasanya mereka tertipu dengan perbuatan mereka. Annahum jama'u baina ghayatil isaati wal amni. Mereka terkumpul pada mereka, yaitu puncak gangguan, al-adhiyah, bentuk kejahatan mereka yang paling tinggi. Mereka melakukan penghinaan, merendahkan kaum mukminin, sekaligus bentuk tertipu mereka. Mereka merasa aman dari balasan terhadap perbuatan mereka mengganggu kaum mukminin dengan segala bentuk gangguan. Kemudian mereka merasa aman, tidak akan ada balasan, tidak akan ada gangguan atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun min indillahi wa ahdun. Sampai pada tahapan mereka ini merasa seakan-akan mereka ini datang kepada mereka kitab dari Allah dan janji dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan yang mereka lakukan kepada kaum mukminin. Bahwasanya mereka merasa apa yang mereka lakukan adalah benar, dan mereka merasa bahwa mereka adalah ahlus sa'adah, yaitu orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Wa qad hakamu li anfusihim annahum ahlul huda, dan mereka merasa bahwasanya mereka ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa annal mu'minina dhallun, dan mereka merasa bahwasanya atau meyakini, menghukumi bahwasanya orang-orang mukminin itu adalah orang-orang yang sesat. iftira'an 'alallahi wa tajarru'an 'alal qawli 'alaihi bila 'ilmin. Ini adalah bentuk kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengaku, bahkan sampai menganggap bahwasanya mereka adalah yang benar, mereka adalah ahlul huda, sedangkan orang-orang mukminin adalah orang-orang yang sesat. Iftira'an 'alallah sebagai bentuk kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kedustaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajarru'an 'alal qawli 'alaihi bila 'ilmin, dan sebagai bentuk kelancangan atau keberanian mereka berkata tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Wa qala ta'ala wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Dan mereka, yaitu orang-orang mujrimin, tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga orang-orang yang beriman. Ai wa ma ursilu wukala'a 'alal mu'minina mulzamina bihifzi a'malihim. Jadi mereka ini, orang-orang kafir ini, tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjaga orang-orang yang beriman. Mereka ini tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mengawasi orang-orang yang beriman. Bahkan para nabi pun tidak diutus untuk mengawasi mereka, menyampaikan kemudian mereka beramal. Dan ini orang-orang mujrimin ini mengaku mereka adalah ahlul huda, orang yang mendapatkan petunjuk, dan orang-orang dan menghubungi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang sesat. Hatta yahrisu ala ramaihim bidhalal, sampai mereka ini mengatakan bahwasanya, memberikan tuduhan orang-orang yang beriman, orang-orang al-mu'minun adalah orang-orang yang sesat. Wa ma hadza minhum illa ta'annutun wa inadun wa tala'ubun. Dan ini pengakuan mereka adalah bentuk dari pengingkaran, bentuk dari penentangan dan bermain-main di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahum mustanadun wala burhanun. Dan mereka ini, orang-orang yang mujrimin ini, tidak memiliki sandaran atas ucapan mereka, atas kedustaan mereka. Wala burhanun, dan tidak pula mereka ini memiliki bukti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin." Maka datangkanlah bukti kalau kalian ini adalah orang-orang yang benar. Walihada kana jazaohum fil akhirah min jinsi amalihim. Dan balasan bagi orang-orang yang mujrimin ini di akhirat nanti adalah sesuai dengan amalan mereka, sesuai apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala fal yauma ayyaumul qiyamah alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang yang kafir. Hina yarawnahum fi ghamaratil hatta yarawnahum fi ghamarati adzabi yataqallabuna. Yaitu orang-orang, ketika orang-orang yang beriman ini melihat orang-orang kafir ini berada di dalam azab, dikungkung oleh azab, diliputi oleh azab dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad dhahaba anhum ma kanu yaftaruna, dan telah hilang pada hari kiamat nanti apa kedustaan-kedustaan yang mereka buat ketika di dunia. Pengakuan mereka, mereka ahlul huda, orang yang diberikan petunjuk, orang berada di atas kebenaran, maka hilang. Dhahaba anhum ma kanu yaftarun, pergi atau hilang dari mereka kedustaan-kedustaan yang mereka buat ketika di dunia. Wal mu'minuna fi ghayatir rahati wa tuma'ninati. Dan orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti berada pada puncak yang rohah, kesenangan dan ketenangan. Alal araiki, dan di atas dipan-dipan mereka duduk. Wahiyya as-surul al-muzayyanah, yaitu dipan-dipan yang berhias. Disebutkan di dalam ayat sebelumnya, bil furushil hisan, yaitu berhias dengan permadani yang indah. Yang duruna, yaitu orang-orang yang beriman ini melihat ilama adallahu lahum minan na'imi, yaitu mereka melihat kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka. Wa induruna ila wajhi rabbihimul karim, dan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ini adalah kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang beriman, yaitu yataladzuna, yaitu berlezat-lezat di akhirat nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ahlul jannah ini lupa dengan kenikmatan surga yang lainnya. Kemudian pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal suwibal kufaru makanu yafalun, apakah atau bukankah orang-orang kafir itu telah dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Ai hal juzu min jinsi amalihim, yaitu apakah mereka dibalas, bukankah mereka dibalas sesuai dengan jenis amalan ketika di dunia. Tidak lebih ya, Allah menghukum atau memberikan azab sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Fakama dhahiku fid dunya minal mu'minina waramahum bidhalal, maka ketika mereka, yaitu orang-orang mujrim, mentertawakan orang-orang yang beriman ketika di dunia dan menuduh orang-orang yang beriman ini dengan orang-orang yang sesat. Dhahikal mu'minuna minhum fil akhirah, maka orang-orang yang beriman mempertawakan orang-orang yang mujrim ini ketika di akhirat. Wara'auhum fil adabi wan nakali, dan orang-orang beriman melihat orang-orang yang mujrim ini berada di dalam azab dan siksa. Alladhi huwa uqubatul ghayy wad dalal, yang ini, siksaan ini adalah sebuah bentuk hukuman atas kesesatan dan penyimpangan mereka ketika di dunia. Kemudian beliau menyebutkan, na'am, iya. Thuwibu makanu yaf'alun, mereka dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Adalan minallahi wa hikmatan, sebagai bentuk keadilan dari Allah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakimun, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan orang-orang al-mujrim dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik ketika di dunia, yaitu mereka senantiasa merendahkan dan menghinakan orang-orang yang beriman. Maka ketika mereka di akhirat nanti, maka orang-orang berimanlah yang akan mentertawakan mereka. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya di dalam diri orang-orang al-mujrim ini terkumpul padanya ghayatul isaah, puncak kejahatan atau puncak gangguan bagi orang-orang yang beriman. Ma'al amnu, dan mereka merasa aman dari gangguan tersebut, merasa aman dengan mengganggu orang-orang yang beriman. Mereka tidak takut dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, disebutkan mereka pada diri mereka terkumpul ghayatut ta'ah, yaitu puncak ketaatan ada pada diri orang-orang yang beriman. wa ghayatul khauf, dan terkumpul pada orang-orang yang beriman ini puncak atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini pun ada sebuah tasliyah, sebuah hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman ketika mereka di dunia ditertawakan, dihinakan, direndahkan, kemudian diberikan julukan-julukan yang jelek. Maka apabila mereka bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ketika di akhirat dengan al-jannah. Maka hendaklah bersabar di atas agama ini. As-sabru fid dunya qalil. Sabar di dunia itu sebentar, ya. Sebentar dibandingkan dengan akhirat. Maka apabila kita tidak bisa bersabar di dunia, maka yang akan kita rasakan adalah penyesalan yang tiada ujung di akhirat nanti. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullaha an yutsabbitana wa iyyakum ala sunnah wa ala istiqamah. Ini adalah penjelasan ayat yang terakhir dari surat Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah darinya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.